Aku raja dan engkau ratunya. Walau cuma kita berdua yang tahu, aku dan kamu, kita berdua bahagia. Bahagia itu sederhana karena ada.